Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala al-musannif al-Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin al-Abbad al-Badr hafizahumullah tabarak wa ta'ala. Wa qala fi sya'ni bayani khatam ar-rusul li hadha al-matlab al-'azim. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullah tabaraka taala ketika menjelaskan penjelasan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang begitu pentingnya untuk mengetahui nama-nama Allah subhanahu wa taala, sifat-sifatnya. Fa'arrafa an-nasa rabbahum wa ma'budahum ghayata ma yumkinu an tanaluhu quwahum min al-ma'rifah. Ada khalas? Lama. Qur'ana? Lama. Maka beliau, yakni Rasulullah SAW, mengenalkan kepada manusia tentang Tuhan mereka, Tuhan yang mereka sembah, semaksimal yang mungkin dapat ditangkap oleh kekuatan akal mereka dalam memahami Allah Tabaraka Ta'ala. Wa abda wa a'ada. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tunjukkan hal tersebut dan ulangi hal tersebut. Wa ikhtasara wa atnaba. Terkadang beliau meringkas, terkadang beliau panjangkan fi dzikri asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi. Tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala, sifat-sifatnya dan perbuatan-perbuatannya. Hatta tajallat ma'rifatuhu subhanahu fi qulubi ibadihi al-mu'minin. Sehingga jelaslah Allah subhanahu wa ta'ala, tentang Allah subhanahu wa ta'ala, pengenalan tentang Allah subhanahu wa ta'ala pada hati hamba-hambanya yang beriman. Jadi Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah menyebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berupaya mengajarkan kepada umat, menjelaskan siapa Allah Jalla wa'ala dengan segala macam bahasa dan dengan segala macam cara, dengan segala macam keterangan, penjelasan yang panjang, penjelasan yang pendek, ya, agar umat ini mengenal siapa Tuhannya. Sehingga akhirnya kenallah umat ini kepada Tuhannya. Tentunya yang mempelajari hal ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga jelaslah umat ini mengenal Tuhannya, ya, dan terhujamlah Allah subhanahu wa ta'ala, pengenalan tentang Allah subhanahu wa ta'ala dalam hati hamba-hambanya yang beriman. Wanjabat sahaibu syak war raibi anha. Sehingga hilanglah segala macam bentuk kesamaran, keragu-raguan, ya, tentang hakikat Allah subhanahu wa ta'ala, nama-namanya dan sifat-sifatnya serta perbuatan-perbuatannya. Kama yanjabu sahabu 'anil qamari lailata ibdarih. Persis bagaimana hilangnya awan ketika malam bulan purnama, sehingga tampak jelaslah purnama tersebut karena awan telah hilang. Maka jelasnya purnama yang dilihat orang-orang di bumi ini ketika malam hari yang terang benderang tak berawan, begitu jelas mereka melihat bulan. Demikian juga lah hamba-hamba Allah yang beriman, begitu jelas bagi mereka mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Tak ada keraguan padanya, sebagaimana orang-orang di bumi tak ragu melihat bulan yang tampak di malam purnama. Demikian juga lah hamba-hamba Allah yang beriman, ya, yang mengenal Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana mereka melihat bulan, mengenal sifat-sifatnya, mengenal nama-namanya, mengenal perbuatan-perbuatannya. Walam yada' li ummatihi hajatan fi hadha at-ta'rif la ila man qablahu wa la ila man ba'dahu. Sehingga tak butuh lagi umat ini untuk adanya orang lain yang mengenalkan tentang Allah. Tak butuh, cukup dengan keterangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak butuh orang-orang terdahulu menjelaskannya, tak butuh orang-orang datang belakangan. Bal kafahum wa syafahum. Tapi cukuplah Nabi semata, ya, yang memuaskan dahaga mereka untuk mengenal Tuhan mereka. wa aghnahum an kulli man takallama fi hadzal bab. Maka Nabi mencukupkan mereka dari segala macam orang berbicara tentang Allah, nama-nama dan sifat-sifatnya. Karena ikhwatul kiram rahimakumullah, yang berbicara tentang Allah ini banyak. Siapa saja mereka? Al-mutakallimun, ahlul kalam. Mereka berusaha berbicara tentang Allah dengan akal dan rasio mereka, sehingga mereka banyak tersesat. Ya, siapa lagi? Al-mutafalsifun, ahlul falsafat. Mereka juga berbicara tentang Allah, tabaraka taala, tentang Allah, ya, dengan logika-logika mereka. Dan semua apa yang mereka sebutkan tentang Allah subhanahu wa ta'ala tentu tidak akan pernah sempurna dengan apa yang disebutkan Nabi SAW tentang Allah. Apabila kita mau mengenal Allah SWT, tak ada jalan lain kecuali kita mengenalnya melalui keterangan yang telah disampaikan Allah dalam kitabnya, dan mengenalnya melalui keterangan yang telah disampaikan oleh Rasulnya yang mulia SAW. Karena Allah tak akan dapat ditangkap hakikat daripada nama-namanya, sifat-sifatnya, perbuatannya dengan rasio, dengan akal. Harus ada wahyu di sana. Awalam yakfihim anna anzalna alaika alkitaba yutla alaihim. Al-Imam Al-Qayyim menyebutkan ayat Al-Ankabut, ya, ayat 1 daripada surah Al-Ankabut. Awalam yakfihim, tidakkah cukup bagi mereka, anna anzalna alaika alkitab, bahwasanya kami telah turunkan kepadamu wahai Muhammad alkitab. Tidakkah bagi mereka cukup ini sebagai pedoman untuk mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, mengenal jalan bagaimana menuju Allah Subhanahu Wa Taala, mengenal bagaimana kelak nasib orang-orang yang mereka berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, bagi hamba-hamba yang beriman? Tidakkah cukup Al-Quran? Yutla alaihim. Tidakkah cukup bagi mereka Quran dibaca atas mereka? Inna fi dzalika la rahmatan wa dzikra liqaumin yu'minun. Sesungguhnya dalam hal demikian itu, dalam peristiwa turunnya Quran sebagai wahyu kepada Nabi SAW adalah merupakan rahmat. Dengan itulah kita dapat mengenal Allah, mengenal jalan kepadanya, mengenal syariatnya, mengenal perintah-perintahnya. Dan kita pun mengenal betapa rahmat Allah kepada kita yang telah menurunkan kepada kita syariat yang begitu indah, yang begitu mudah, yang begitu sesuai. Ya. Dan sebagai bentuk peringatan, kitab yang diturunkan kepada Nabi SAW itu datang sebagai rahmat. Karena dia pedoman. Tanpa kitab tersebut, kita akan tersiok-siok dalam jurang-jurang kesesatan, dalam jurang-jurang kebinasaan, sebagaimana tersesatnya banyak umat. Subhanallah. Maka Allah ingatkan kepada kita nikmat itu. Nikmat apa? Turunnya Al-Kitab. Awalam yakfihim, tidakkah cukup bagi mereka, anna anzalna alaikal kitab, kami telah turunkan kepadamu Al-Kitab, yutla alaihim, agar dibacakan atas mereka, inna fi dzalikal rahmah. Sungguh hal demikian itu, peristiwa turunnya Al-Kitab kepada Nabi SAW adalah merupakan rahmat. Ya, bagi siapa? Bagi orang-orang beriman. Tanpa ada Al-Quran kita tersia-sia, tersesat, terjalan kebenaran. Dan setiap umat yang tersesat adalah umat yang tidak menjadikan Quran sebagai pedoman, tidak menjadikan sunnah sebagai panduan. Wa dzikra, sekaligus sebagai peringatan. Ya, bahwasanya ada yang dicintai Allah Subhanahu wa taala kita berupaya mewujudkannya, ada yang dibenci Allah Subhanahu wa taala kita harus berusaha menghindarinya. Dan ancaman bagi orang-orang yang menentang perintah Allah, perintah nabinya, ya, menentang para rasul Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kelak nasib mereka di hari akhirat. Dalamnya ada peringatan wa dzikra liqaumin yu'minun. Tapi itu semua hanya dapat diambil manfaat bagi orang-orang yang beriman. Kaifala, berkata Al-Qayyim, bagaimana tidak? Maksudnya bagaimana tidak kita merasa puas dengan keterangan dari Nabi tentang Allah? Karena dewasa ini banyak umat yang mengenal Allah bukan dari jalur Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhirnya mereka tersesat. Khususnya al-mutakallimun. Mereka persempit sifat-sifat Allah azza wajal, mereka selewengkan makna sifat-sifat Allah azza wajal, mereka nafikan sifat Allah subhanahu wa taala, mereka samakan Allah dengan makhluknya. Mereka tersesat. Kaifala, bagaimana tidak? Bagaimana kita tidak merasa cukup dengan Al-Kitab yang telah dibacakan kepada Nabi, wa huwal qailu alaihi salatu wassalam. Bagaimana kita tak merasa puas dengan Al-Kitab dan dengan wahyu yang dibacakan kepada Nabi SAW, padahal dialah Nabi SAW yang bersabda, qad taraktukum ala al baydai, aku telah tinggalkan kalian persis bagaikan aku tinggalkan kertas yang putih bersih, tak ada padanya celah. Dan ini menunjukkan kesempurnaan Islam dalam semua bab. apalagi dalam bab asma wa sifat, dalam bab yang paling kecil pun, bagaimana buang hajat, bagaimana seseorang bergaul dengan istrinya, bagaimana adab mempergauli istrinya, perkara yang begitu kecil pun telah diajarkan. Bagaimana pula perkara besar, yang terbesar, perkara Allah, nama-namanya, sifat-sifatnya. Maka beliau yang berkata, taraktukum alal baydai lailuha kanahariya, aku telah tinggalkan kalian di atas kertas yang begitu putih bersih, sehingga malam yang gelap bagaikan siang jelasnya. Subhanallah. La yazighu anha ba'di illa halikun, tak ada lagi orang yang menyimpang ya daripada sunnah Nabi SAW. Setelah Rasulullah tinggalkan agama ini semuanya, tidak adalah orang yang menyimpang kecuali halik, kecuali orang memang Allah tetapkan baginya kebinasaan. Jalan telah terang, petunjuk telah jelas, pedoman ada, yang menjelaskan pedoman itu ada. Maka siapa yang tersesat itu adalah orang-orang memang Allah tentukan baginya kebinasaan. Ya tabillah, subhanallah. Tak ada lagi hujah. Ya Allah, kami enggak tahu jalan menujumu. Tak ada alasan. Ya Allah, kami enggak tahu bagaimana jalan untuk menggapai ridhamu, melihat wajahmu. Kami enggak tahu. Tidak ada alasan. Semua telah diterangkan Nabi SAW. Rawahu Ahmad wa Ibnu Majah. Hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad dan Ibnu Majah. Wal qailu, dan dia pula Nabi SAW yang berkata, "Ma ba'athallahu min nabiyyin illa kana haqqan 'alaihi an yadulla ummatahu 'ala khairi ma ya'lamuhu lahum." Dialah Nabi SAW yang bersabda, "Tidaklah ada Allah utus seorang pun nabi kecuali wajib baginya untuk menunjukkan umatnya yang terbaik apa yang diketahuinya untuk umatnya. Wa yanhahum an syarri ma ya'lamuhu lahum." Demikian pula ya, tidaklah Allah mengutus seorang nabi pun kecuali wajib baginya menunjukkan kepada umatnya apa kejelekan yang paling dahsyat yang dia ketahui bagi mereka agar jangan mereka lakukan. Rawahu Muslim. Jadi sempurna ya, setiap nabi itu sempurna menyampaikan risalah kepada umatnya, tak ada yang kurang. Maka tak perlu tambahan-tambahan. Wa qala Abu Dzar, hadis tadi Imam Muslim, berkata Abu Dzar, tarakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah meninggalkan kami, maknanya beliau wafat meninggalkan kami, wa ma ta'irun yuqall wa ma ta'irun yuqallibu janahihi fil hawa'i illa wa huwa yadhkuru minhu ilman. Kata Abu Dzar, tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan kami kecuali apapun telah beliau jelaskan kepada kami, sehingga burung yang mengepakkan sayapnya di udara pun nabi telah menyebutkan kepada kami ilmu tentangnya. Subhanallah. Burung yang mengepak di udara pun Nabi telah sebutkan kepada kami ilmu tentangnya. Tak ada lagi yang kurang. Apalagi informasi tentang Allah, tak ada yang kurang. Tak butuh kita kepada ahlul kalam ya, dalam mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ahlul kalam mengatakan as-salafu as-salafu aslam. Kata mereka, orang-orang terdahulu itu mereka lebih selamat. Wal khalafu a'lamu wa ahkam. Adapun generasi khalaf yang datang belakangan lebih berilmu dan lebih bijak. Ini ungkapan batil. Dari situlah mereka sehingga menyebutkan berbagai macam perkara-perkara yang para salafus salih tidak pernah menyebutkannya dalam bab asma dan sifat. Subhanallah. Qala faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dia berkata, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma baqiya syai'un," kata Nabi, "tidaklah ada sesuatu perkara pun yuqarribu minal jannati wa yubaidu minan nari illa waqad buyyina lakum." Kata Nabi, tak ada sesuatu apapun yang dengannya seseorang mendekatkan dirinya ke surga, dengannya seseorang menjauhkan dirinya dari neraka, kecuali telah dijelaskan seluruhnya untuk kalian. Rawahu At-Tabrani wal fil Mu'jam al-Kabir. Diriwayatkan Al-Imam At-Tabrani dalam Mu'jamnya Al-Kabir. Ya. Jadi jelaslah semuanya telah diajarkan oleh para nabi. Fa minal muhali an yakuna alaihi salatu wassalamu qad 'allama al-ummata adab qada'il hajah wa adab at-ta'am wasyarab wad-dukhul wal-khuruj bitafsilin wafin wa tarakahum duna an yu'allimahum ma yaqulunahu bi-alsinatihim ويعتقدونه بقلوبهم في ربهم ومعبودهم الذي معرفته ghayatul ma'arif. Adalah hal yang mustahil. Tatkala Nabi SAW telah mengajarkan umat ini semua adab, tata cara bagaimana dia buang hajat, bagaimana dia makan, bagaimana dia minum, bagaimana dia masuk rumah, bagaimana keluar rumah, dengan penjelasan yang rinci, sempurna. Apakah mungkin Rasulullah SAW di sisi lain meninggalkan dan tidak pernah mengajarkan kepada umat ini apa yang mereka harus ucapkan dengan lidah-lidah mereka, apa yang mereka harus yakini, ya, dengan hati-hati mereka tentang Allah Subhanahu wa taala, Tuhan mereka, yang mana mengenal Tuhan itu adalah tujuan daripada segala macam ilmu. Subhanallah. Kata Syekh Abdul Razak rahimahullah hafizahullah tabaraka taala, kalaulah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan semua kepada umat ini hal-hal yang berkaitan dengan adab buang hajat, adab masuk rumah, keluar rumah, subhanallah, apakah mungkin Nabi lupa atau tidak menyampaikan kepada umat ilmu tentang nama-nama Allah, tentang sifat-sifat Allah, bagaimana kita mengenal Allah, bagaimana kita meyakini akan Allah Subhanahu wa taala, yang mana mengenal Allah adalah tujuan, ya, dari segala macam bentuk ilmu. Wal wusulu ilaihi ajallul matalib wa afdhalul mawahib. Sementara, ya, sampai untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala adalah seutama-utama tujuan dan tuntutan. Kaifa la yakunu bayanahu, bagaimanakah mungkin Nabi tidak jelaskan tentang Allah? Wal hajatu ilaihi faqul hajati kulliha. Sementara kebutuhan kita mengenal Allah lebih daripada kebutuhan kita atas segala sesuatu. Allahu Akbar. Karena dia Tuhan, dialah Tuhan kita. Yang menciptakan kita, yang memelihara kita, menghidupkan kita, memberi rezeki kita. Kalaulah Anda di dunia ini ada orang berbuat baik kepada Anda, dan Anda enggak tahu siapa dia, didatangkan kepada Anda berbagai macam kebaikan-kebaikan, Anda diberikan rumah gratis, villa-villa yang besar, diberikan kepada Anda mobil gratis, mobil-mobil yang mahal, diberikan kepada Anda segala macam kenikmatan dunia, semua barang-barang dalam tempat tersebut serba lux, mebel-mebel yang mahal, kasur-kasur yang empuk, dan Anda tidak tahu siapa yang telah memberikan kepada Anda semua kebaikan tersebut. Pertanyaannya, mungkinkah Anda berdiam diri dan pasrah, ah tak perlu tahu siapa yang memberikan, atau Anda akan cari dia? Jawab, tercari dia. Subhanallah, siapa yang beri aku ini semua? Tinggal semua, tergantung kunci mobil, semua ada. Subhanallah, Anda akan cari tahu. Subhanallah, ketika telah dapat namanya, rupanya si fulan, Anda akan cari tahu di mana tinggalnya, di mana kediamannya, apa kerjanya, apa profesinya, bagaimanakah dia, kenapa sebaik ini kepada saya, apa sebabnya. Itu makhluk. Sementara ini Allah Rabbul Alamin tak mau kita mengenalnya. Allahu Akbar. Dengan dialah kita bernafas setiap saat, denyut nadi kita, detak jantung kita. Subhanallah, semuanya dengannya semata. Tanpa dia binasa kita seluruhnya. Apakah kita biarkan begitu saja, tak mau kita mengenalnya? Mustahil. Subhanallah. Dan kita melihat bagaimana Ibrahim mencari Tuhan Allah Azza wa Jalla untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi kebutuhan kita untuk mengenal Allah lebih daripada kebutuhan kita atas segala sesuatu. Fa innahu la sa'adata lin-nasi wa la falaha wa la salaha wa la na'ima wa la rahata illa bi an ya'rifu rabbahum wa ma'budahum wa ya'buduh. Sesungguhnya tidak ada sama sekali yang namanya kebahagiaan, keberuntungan, kebaikan, tidak ada kenikmatan, tidak ada kenyamanan kecuali ketika mereka mengetahui Tuhan mereka, Tuhan yang mereka sembah, Tuhan yang mereka ibadati. Wa yakun huwa wahdahu ghayata matlubihim. Akhirnya jadilah Allah Subhanahu wa taala zat yang satu-satunya, zat yang mereka cari. Ya, wa nihayatu muradihim. Dan itulah tujuan hidup mereka, mencari zat tersebut. Tatkala dia tak tampak zatnya, maka mereka mencari tahu sifat-sifatnya. Bagaimana af'al, perbuatan-perbuatannya? Bagaimana tentang nama-namanya? Subhanallah. wa dzikruhu wa taqarrub ilaihi qurratu uyunihim wa hayatu qulubihim. Bagaimana tidak, sementara berzikir, mengingatnya, memujinya, memujanya, mendekatkan diri kepadanya adalah perkara yang paling mereka senangi. Ya. Dan itulah kehidupan hati mereka. Subhanallah. Kata Ibn Taymiyyah rahimahullah, sebagaimana Imam Al-Qayyim menukil dalam kitabnya Al-Wabil Sayyib. Apa kata Ibn Taymiyyah? Di dunia ini ada surga. Barang siapa tak pernah masuk ke surga dunia, tak akan pernah masuk surga akhirat. Subhanallah. Apa yang dimaksudkan oleh beliau dengan surga dunia? Yaitu surga ketika mengenal Allah Azza wa Jalla. Surga ketika seorang merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Merasa yakni bergantung kepada Allah, cinta kepada Allah, mengharapkan Allah Subhanahu wa taala mata. Surga berzikir memuji dan memuja Allah Subhanahu wa taala. Sehingga segala macam kenikmatan dunia baginya tak ada apa-apanya dibandingkan dengan kenikmatan bermunajat kepada Allah, berdoa, merintih kepada Allah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ya. Apa kata Ibnu Qayyim tentang gurunya Ibnu Taimiyah? Guruku selalu berkata, tiap kali habis salat subuh dia enggak pernah tinggalkan tempat. Dia senantiasa berzikir memuji Allah Subhanahu wa taala, ya, sampai naik matahari sepenggalah. Kemudian dia salat 2 rakaat. Dan dia berkata kepada Ibnu Qayyim muridnya, "Hadza hadhihi quti, inilah makananku. Andai kata ini tak aku lakukan akan lemah tubuhku ini." Subhanallah. Dia menganggap ketergantungannya untuk berzikir memuji Allah Subhanahu wa taala, beribadah menyembah Allah adalah merupakan kekuatannya. Jika tidak dia lakukan, lemah tubuhnya. Subhanallah. Ya. Sehingga dia yang mengatakan terkala di penjara di Qal'ah, "Apa yang mereka buat kepadaku? Mereka penjarakan aku, itulah waktuku berkhulwat dengan Tuhanku. Mereka buang aku, kuanggap sedang berpelesiran dan berangkat beribadah kepada Tuhanku. Mereka bunuh diriku, aku anggap jalan untuk menemui Allah dalam bentuk syahid." Subhanallah. Dan dia yang mengatakan kalau Allah raja-raja tahu apa nikmat yang kami rasakan dalam hati kami ini mengenal Allah, mendekatkan diri kepadanya, memujanya, memujinya, mereka akan rampas kenikmatan tersebut dari hati-hati kami. Subhanallah. Dan inilah ilmu yang begitu tinggi, ikhwatul kiram, yang kita masih jauh dari hal itu. Maka kita berusaha untuk ke sana. Subhanallah. Kita masih jenuh dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita merasa letih baca Quran, sebentar bosan, sebentar buka WA, buka lagi Quran, tutup lagi, buka lagi Facebook, buka lagi sebentar, tutup lagi, buka lagi Instagram. Tak nyaman kita baca Quran. Baru berzikir sebentar, sudah lupa, lalai. Subhanallah. Ya. Kembali kepada perkataan beliau. Famata faqadu dhalika kanu aswa halan minal an'am. Tatkala manusia hilang, ya, tidak punya sama sekali pedoman untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Tatkala manusia tidak mengenal Allah Tuhan mereka, tidak mengenal nama-namanya, tidak mengenal sifat-sifatnya, maka mereka lebih jelek kondisi daripada binatang-binatang ternak. Kama qala Allah taala, sebagaimana Allah berfirman tentang mereka, inhum illa kal an'am. Mereka itu yang tak kenal Allah persis sebagaimana binatang ternak yang lalai. Balhum adallu sabila, bahkan mereka lebih sesat dibandingkan binatang ternak. Karena binatang ternak tahu Tuhannya Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakannya. Dan binatang ternak tak pernah menentang kodratnya sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Wabihada yudrikul muslimu syarafa hadzal ilm wa fadlah. Karena itulah seorang muslim tahu alangkah mulianya mengenal ilmu tentang Allah ini. Wa annahu minal ususil idham allati qamat 'alayha da'awatul mursalin, dan sesungguhnya mengenal Allah ini adalah merupakan pondasi-pondasi yang begitu agungnya, yang di atasnya tegak dakwah para nabi. Wa annahu as-sabilul wahidul 'izzil 'abdi wa rif'atihi wa salahihi fid dunya wal akhirah. Sesungguhnya inilah jalan yang satu-satunya agar seorang hamba menjadi mulia, agar seorang hamba diangkat derajatnya, agar seorang hamba hidup dalam bentuk kebaikan di dunia dan di akhirat. Wa alaihi fa inna, man fi qalbihi adna hayah, adna hayatan aw mahabbatan li rabbih wa alayhi fa inna man fi qalbihi adna hayatan aw mahabbatan li rabbih wa iradatan li wajhihi adna hayatin aw mahabbatan li rabbih wa iradatan li wajhihi wa shauqan ila liqa'ihi fa talabahu li hadzal babi wa hirsu ala ma'rifatihi wa izdiyadihi min at-tabassur fihi wa su'alihi wa istikshafihi anhu wa akbaru maqasidihi wa a'zamu matalibihi wa ajallu ghayatihi. Kata beliau rahimahullah, oleh karena itulah sesungguhnya orang yang dalam hatinya ada walaupun sedikit daripada kehidupan hati, walaupun ada secercah ya sedikit kecintaan kepada Tuhannya, walaupun ada sedikit keinginan untuk mencari wajah Tuhannya, kerinduan berjumpa dengan Tuhannya, maka ketika dia menuntut ilmu ini, ilmu mengenal Allah, nama-namanya, sifat-sifatnya, perbuatan-perbuatannya, ya, dan upayanya mengenal Allah Subhanahu wa taala ini, ya. Dan dia berusaha untuk setiap hari menambah ilmunya untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala, dan dia bertanya, ya. Dan dia senantiasa berusaha untuk mencari tahu tentang Allah Subhanahu wa taala, itulah sebesar-besar tujuan dan itulah seutama-utama tujuan dalam hidupnya. Walaysatil qulubus sahihah, kata beliau, intinya setiap kali ada orang dalam hati ada secercah iman, secercah cahaya daripada kebaikan, ada secercah kecintaan kepada Allah, keinginan berjumpa dengannya, pasti dia akan cari Allah Subhanahu wa taala, pasti dia akan berusaha mengenal Allah, menyingkap tentang Allah Subhanahu wa taala, ya. ولاشت القلوب الصحيحة والنفوس المطمئنة إلى شيء من الأشياء أشوق إلى معرفة هذا الأمر. Tidak ada hati yang sehat, jiwa yang tentram, ya, kecuali mereka begitu butuh untuk, begitu rindunya mereka untuk mengenal perkara ini, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Wala farhuha bi syai'in a'dhamu min farhiha bidh-dhafri bi ma'rifatil haqq fih. Tak ada kesenangannya yang lebih dahsyat daripada kesenangannya setelah dia mengenal Allah Subhanahu wa taala Tuhannya. Allahu akbar. Wa hadhihi al-ma'rifah hiya allati 'alayha madarus sa'adah. Dan sesungguhnya mengenal Allah ini adalah merupakan poros di atas yang dibangun segala macam bentuk kebahagiaan. Wa bulughul kamal, dengannya lah orang akan mencapai kesempurnaan sebagai hamba. Wa taraqqi fi darjir rif'ah, dengannya lah akan naik tingkat, naik derajat. Subhanallah. Wa nailu na'imid dunya wal akhirah, dengannya lah orang akan memperoleh kenikmatan di dunia ini dan kenikmatan di akhirat. والظفر بأجل المطالب وأنجح الرغائب وأشرف المواهب, dan dia dengan mengenal Allah Subhanahu wa taala akan beruntung, berhasil mencapai tujuan yang paling utama, sukses, ya, untuk mengenal sesuatu yang sangat mulia. والناس في هذا بين مستكثر ومقل محروم, dan orang-orang dalam bab ini, dalam bab mengenal Allah Subhanahu wa taala ini terbagi menjadi mustakthir. Ada orang yang begitu dalam ilmunya tentang Allah. Itulah para nabi dan itulah para wali, karena itulah mereka paling takut kepada Allah. Berkata Allah, "Inna ma yakhshallaha min ibadihi al-ulama." Sesungguhnya yang takut kepada Allah daripada hamba-hambanya adalah golongan para ulama. Jadi yang mengenal Allah ada yang baina mustakthir. Begitu banyak ilmunya tentang Allah. Wa muqil. Yang kedua, ada yang tahu tapi sedikit tentang Allah Subhanahu wa taala. Dan mungkin kita ini sedikit sekali ilmu kita tentang Allah Subhanahu wa taala. Sedikit sekali. Yang ketiga, wa mahrum, ada orang yang tak tahu sama sekali tentang Allah Subhanahu wa taala. Wal fadlu biyadillah yu'tihi man yasha wallahu dzul fadlil 'adzim. Dan karunia itu adalah dari tangan Allah. Dia berikan kepada siapa dikehendaki dan Allah begitu besar keagungannya, kemuliaannya. Subhanallah. Maka inilah tingkatan manusia mengenal Allah. Ada mustakthir, itulah golongan para nabi, para rasul, ya, para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. As-siddiqin, syuhada, salihin. Ada yang dia muqil, sedikit kenal Allah Subhanahu wa taala. Terbatas hanya mengenal Allah sebagai Tuhan. Subhanallah. Tak tahu apa nama-namanya kecuali Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Tak tahu sifat-sifatnya kecuali segelintir sifat, dan begitulah seterusnya. Dan ada yang sama sekali tak mengenal Allah. Mereka lah orang-orang kafir, mereka lah orang-orang munafik. Wa mata kana al-'abdu 'arifan bi rabbih muhibban lahu qa'iman bi 'ubudiyyatihi qa'iman bi 'ubudiyyatihi mumtathilan amrahu mubta'idan 'an nawahihi tahaqqaqa lahu bi hadhihi al-ma'rifati wal 'ubudiyyati allatayn huma ghayatul khalqi wal amri kamalal insanil marju wa sumuhu al manshud. Tatkala seorang hamba kenal dengan Tuhannya, mencintai Tuhannya, dan dia benar-benar tegak dalam bentuk penghambaan kepada Allah, mengerjakan perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya, dengan itulah akan terwujud ya penghambaan dan pengenalan, yang mana keduanya adalah merupakan tujuan diciptakannya makhluk ya, dan diperintahkannya makhluk. Maka akan jadilah dia sosok manusia yang disebut dengan nama kamalal insan. Jadilah dia manusia yang sempurna. Al-marju, yang diharapkan. Ya. Maka sampai dia kepada jenjang yang disebut dengan nama kamalal insan. Tahaqqaqa lahu bihadhihi al-ma'rifah, ya wal 'ubudiyyah allatayn huma ghayatul khalqi wal amri kamalal insanil marju wa sumuhul manshud. Sampailah dia kepada tingkat manusia yang sempurna. Ya, manusia yang paling tertinggi derajatnya. Subhanallah. Jadi inilah sebenarnya al-insanul kamil, manusia yang sempurna. Itu manusia yang sempurna ilmunya tentang Allah Jalla wa Ala. Sempurna ilmunya tentang apa yang diperintahkan Allah, apa yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Sempurna ilmunya bagaimana dia memperhambakan dan menyembah dirinya, menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, "Laisat hajatul arwahi qattu ila syai'in a'zamu minha ila ma'rifati bari'iha." Sesungguhnya tidak ada kebutuhan roh yang lebih dahsyat daripada kebutuhan roh untuk mengenal penciptanya. Ya, wa fatiriha, untuk mengenal siapa yang telah yakni mewujudkannya, membentuknya, mengadakannya. Wa mahabbatihi wa dzikrihi wal ibtihaji bih. Ya. Tidak ada kesenangan jiwa yang lebih dahsyat daripada mencintai Allah, berzikir kepadanya, ya, yakni bergembira dengannya. Wa talabil wasilah ilaihi wa zulfa indah, kecuali berupaya dia untuk mencari jalan yang mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggikan kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wala sabila ila hadza, tak ada jalan untuk mengenal Allah illa bima'rifati awsafihi wa asma'ihi, kecuali dengan mengenal nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Fa kullama kana al-'abdu biha a'lam kana billahi a'rab, semakin dalam ilmu orang tentang nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, semakin dalam ilmunya tentang Allah, semakin dia kenal Allah. Walahu atlab wa ilahi aqrab, semakin dia akan mencari Allah, semakin dia mendekatkan dirinya kepada Allah. Wa kullama kana laha ankar kana billahi ajhal, dan setiap kali orang mengingkari ilmu mengenal Allah, tidak mempedulikannya, ya, maka semakin dahsyat pula jahilnya terhadap Allah. Wa ilahi akrah, semakin benci dia kepada Allah. Wa minhum abad, semakin jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana patah kita, tak kenal maka tak sayang. Subhanallah. Tak sayang maka tak cinta. Yang tak kenal Allah tak akan pernah sama sekali ingin kenal, mendekatkan dirinya kepada Allah, karena dia tidak kenal. Ya, semakin jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu yunazzil 'abda min nafsihi haythu yunazzilhu al-'abdu min nafsihi, dan Allah Subhanahu wa taala menempatkan dirinya dalam sosok, ya, Allah Subhanahu wa taala menempatkan posisi dirinya dalam hati seorang hamba, ya, sebagaimana hamba menempatkan Allah Subhanahu wa taala dalam dirinya. Saya ulangi lagi. Allah Subhanahu wa taala mendudukkan seorang hamba, menempatkan posisi hamba dalam diri Allah Subhanahu wa taala, semana tingkat hamba tersebut sesuai bagaimana hamba mendudukkan Allah Subhanahu wa taala dalam dirinya. Semakin dekat dia kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin dekat pula Allah kepadanya. Subhanallah. Kata Rasulullah SAW dalam hadis qudsi, "Wahai hamba-hambaku, apabila engkau datang kepadaku berjalan, aku datang kepadamu berlari." Subhanallah. Qala al-Hafiz Ibnu Katsir fi tafsirih liqouli ta'ala, berkata al-Hafiz Ibnu Katsir dalam menafsirkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Inna ma yakhshallaha min ibadil ulama", sesungguhnya yang takut daripada kepada Allah daripada golongan hamba-hambanya adalah para ulama. Ai maksudnya, "Inna ma yakhshahu haqqa khasyyatihi al-ulama'u al-'arifuna bih", sebenarnya yang benar-benar takut kepada Allah hanyalah para ulama-ulama ahli al-ma'rifah. Karena kullama kanatil ma'rifatu lil 'azimil 'alimil mawsuf bi sifatil kamalil man'uti bil asma'il husna ya kulliha kanatil ma'rifatu bihi atam wal 'ilmu bihi akmal kanatil khasyyah lahu a'zham wa akthar. Kata beliau, karena sesungguhnya tatkala ilmu seseorang ya terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha sempurna dengan sifat-sifatnya, dengan nama-namanya, ya, semakin sempurna ilmunya tentang Allah SWT, nama-namanya dan sifat-sifatnya, maka semakin besar pula ketakutannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fama'rifatullahi tuqawwi janibal khawfi wal muraqabah. Mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala membuat semakin dahsyat dan kuatnya ketakutan hamba kepada Allah, merasa dipantau oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ta'dhumu ar-raja'u fil qalbi, semakin besarlah harapnya dalam dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin besar mengenal Allah, semakin besar harapnya kepada Allah. Semakin lemah ilmu tentang Allah, semakin lemah dia mengharapkan kepada Allah. Maka dia pun berharap kepada makhluk. Maka dia pun bergantung kepada makhluk. Bahkan dia pun mendekat kepada makhluk, bukan mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tazidu fi imanil 'abdi. Ya. Maka mengenal Allah SWT akan menambah iman seorang hamba. Wa tuthmiru anwa'al ibadah, akan melahirkan berbagai macam jenis ibadah. Wa biha yakunu sayrul qalbi ila rabbihi wa sa'yu fi naili ridahu asra' min sayril ziyahi fi mahabiha. Dengan demikian jadilah perjalanan hatinya menuju Allah Subhanahu wa taala, upayanya untuk menuju Allah Subhanahu wa taala mencari keridhaannya lebih cepat daripada angin yang bertiup. Subhanallah. La yartafitu yaminan wala shimala, sehingga dia tidak akan lagi pernah menoleh ke kanan ke kiri. Dia fokus istiqamah ya menuju Allah Subhanahu wa taala lebih cepat daripada angin yang berhembus. Wat tawfiqu biyadillah wala haula wala quwwata illa billah, dan semua taufik itu datang Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada kekuatan dan daya upaya kecuali semuanya dengan bantuan Allah Subhanahu wa taala semata. Kita padakan sampai di sini. Insyaallah taala kita lanjutkan pada 2 minggu ke depan ya. Dan semoga kita diberikan Allah Subhanahu wa taala kesabaran untuk membaca kitab ini, kebanyakan daripada Ibnu Qayyim rahimahullah tabaraka taala, yang begitu indahnya ya perkataan tersebut walaupun terkadang sulit menerjemahnya. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.